الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله pembahasan yang lalu kita telah membaca penjelasan Imam Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala tentang usulul khitab, yaitu apa pokok-pokok dalam apa dalam khitab, dalam seorang berbicara, dan bagaimana memahami suatu pembicaraan. Taib, kalau kita ketahui bahwasanya mukhatab tidak akan mampu memahami suatu kata yang ditujukan kepadanya kecuali melalui dua hal. Apa itu, Umair? Hah? Tidak ikut. Apa, Ridwan? Nah, dia betul-betul mengetahui ain, yaitu mengetahui zat tersebut. Atau mengetahui sesuatu yang mencocoki dengan zat itu, yaitu yang bisa diperbandingkan, yang bisa disamakan. Yang antara perkara ini dengan hal yang dimaksudkan ada yang namanya apa? Kadar kesamaan, qadrun mushtarak. Nah, dengan adanya qadrun mushtarak ini, kadar kesamaan yang sifatnya doruri, yang juga kadar kesamaan ini adanya hanya di benak, nah, di pikiran. Seseorang mampu memahami berbagai macam pembicaraan. Nah, kalau kita sudah paham ini, nah, mukhatib atau mutakallim yang berbicara ketika ingin menjelaskan suatu makna yang dia inginkan. Taib, kemungkinannya apa? Hal itu sudah diketahui oleh orang yang diajak bicara, karena dia sudah menginderanya, sudah menyaksikannya, atau belum? Ya tidak. Kalau sudah melihatnya, maka ini gampang. Taib, dikasih tahu, ambilkan gelas. Dia sudah pernah mengetahui yang namanya gelas, pernah melihat yang namanya gelas, tahu dia kan mengambilnya, tidak akan keliru ember. Nah, walaupun sama-sama wadah air. Tapi ketika belum, nah, belum pernah melihatnya, maka butuh untuk apa? Untuk dia, nah, menyamakan atau mencari sesuatu yang sesuai. Nah, untuk bisa menjelaskan kepada yang diajak bicara. Taib. Nah, ini kemarin telah kita ketahui, ya, kawan. Telah kita baca tentang permasalahan tersebut. Nah, demikian pula adalah masalah asma wa sifat. Sekarang masuk ke situ. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebagian sifat-sifatnya. Nah, baik itu sifat as-sam' wal basar wal qudrah. Allah Subhanahu wa taala, nah, mengatakan itu dengan hal yang telah dipahami oleh hamba-hambanya tentunya. Bahwasanya ilmu, ya ilmu itu. Pendengaran, ya pendengaran. Paham sesuai dengan makna dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena kalau mereka tidak memahami, tidak ada faedah. Ya kan? Tidak ada faedah diturunkannya Al-Quran. Tentunya dipahami maknanya. Ada na'am kadar kesamaan dari sisi makna yang sifatnya kulli, sifatnya kulli zihni, yang jadi benak saja. Nah, walaupun dari sisi hakikat itu berbeda jelas antara sifat Allah dan sifat makhluknya. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibn Abi al-Izz rahimahullahu ta'ala, فَالرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ لَمَّا بَيَّنَ لَنَا أُمُورًا لَمْ تَكُنْ مَعْرُوفَةً قَبْلَ ذَلِكَ وَلَيْسَ فِي لُغَتِهِمْ لَفْظٌ يَدُلُّ عَلَيْهَا بِعَيْنِهَا أَتَى بِأَلْفَاظٍ تُنَاسِبُ مَعَانِيَهَا تِلْكَ الْمَعَانِي. Taib tunasibu ma'aniha tilkal ma'ani. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau menjelaskan kepada kita perkara-perkara yang belum dikenal sebelum itu. Ada istilah-istilah yang belum dikenal sebelum itu. Dan tidak ada di dalam bahasa mereka lafaz yang menggunakan yang menunjukkan hal tersebut secara apa? Secara zatnya. Karena memang sebelum diutusnya Rasul tidak ada hal tersebut seperti misalnya sholat, zakat, puasa, iman, Islam, kufur, ya kan? Itu istilah dalam syariat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika sebelum itu tidak dikenal oleh kalangan Arab. Ata bi alfadin tunasibu ma'aniha tilkal ma'ani. Maka beliau datangkan dengan lafaz-lafaz yang mencocoki, ya, lafaz-lafaz yang maknanya mencocoki makna-makna tersebut. Wa ja'alaha asma'an laha, dan beliau jadikan lafaz-lafaz tersebut sebagai penamaan untuk apa? Untuk perkara-perkara yang beliau inginkan. Fayakunu bainaha qadrun mushtarak, sehingga antara istilah-istilah yang baru tersebut di dalam syariat dengan apa? Dengan namanya itu ada apa? Kadar kesamaan sehingga bisa dipahami. Contohnya ikhwan kas-shalah, seperti salat. Salat dengan gerakan-gerakan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diutus, dikenal enggak di kalangan Arab? Enggak dikenal. Nah, sholat yang seperti itu. Tapi ketika ingin mengungkapkan suatu ibadah yang diawali dengan takbir, kemudian diakhiri dengan salam yang padanya zikir-zikir khusus, gerakan-gerakan khusus, nah, bagaimana mengungkapkannya? Nah, maka beliau ungkapkan itu dengan istilah as-salah. Tentunya hal ini dengan wahyu dari Allah. Nah, ada kadar kesamaan dalam bahasa maknanya doa, bermakna doa. Tayib. Karena memang salat ya terkandung di dalamnya doa. Tayib. Sehingga ada kadar kesamaan sehingga dipahami. Wa zakah, demikian pula zakah. Nah, yang hikmahnya untuk mensucikan harta. Karena zakah dari apa? Dari na'am tazkiyah, pensucian, atau dari na'am bermakna nama, bermakna apa? Bermakna tumbuh, berkembang. Karena memang dengan zakat juga semakin menambah barokah harta. Wassawm wal iman wal kufur. Demikian pula shaum, iman, dan kufur. Ini semuanya istilah-istilah di dalam syariat yang diungkapkan dengan apa? Dengan hal-hal yang sesuai dengan makna asal yang diinginkan. Wa kadzalika lamma akhbarana bi umurin tata'allaqu bil imani billahi wa bil yaumil akhir wa hum la yakunu ya'rifunaha qabla dhalik hatta yakuna lahum alfadun tadullu alaiha bi'ainiha. Demikian pula tatkala beliau mengkhabarkan kepada kita perkara-perkara yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir, dalam keadaan mereka belum mengetahuinya sebelum itu, sampai ya, atau sehingga mereka memiliki lafaz-lafaz yang menunjukkan atas perkara yang wajib diimani tadi secara zatnya. Tidak ada, tidak tahu yang namanya apa jannah, yang mana yang namanya nar, neraka, yang namanya mahsyar, sirat dan seterusnya. Maka bagaimana untuk bisa beriman dengan hal tersebut? Akhadha minal lughati al-alfadhal munasibata litilka bima tadullu alaihi minal qadril mushtaraki baina tilkal ma'anil ghaibiyah wal ma'ani syuhudiyah allati kanu ya'rifunaha. Maka Nabi SAW kemudian mengambil dari bahasa Arab lafaz-lafaz yang cocok untuk makna yang diinginkan tadi. Surga, jannah, an-nar dan seterusnya yang menunjukkan na'am atas hal yang diinginkan. Yang memiliki kadar kesamaan antara makna-makna tersebut, ya makna-makna yang ghaib sifatnya, ya perkara-perkara ghaib yang wajib diimani tapi tidak terlihat, belum dilihat, zatnya belum dilihat. Cuman bagaimana seorang bisa beriman? Nah, tanpa diungkapkan, maka diungkapkan dengan istilah yang memiliki kadar kesamaan dengan makna-makna yang sudah disaksikan oleh manusia, yang mereka ketahui. Jannah misalnya, diistilahkan dengan jannah yang maknanya asalnya apa? Kebun yang penuh dengan keindahan, taman-taman. An-nar, neraka sebagai tempat nam hukuman bagi para pendosa, nam yang apa penuh dengan api yang menyala-nyala dan seterusnya. Taib. Wa qarana bidzalika minal isyarati wa nahwiha ma yu'lamu bihi haqiqatul murad. Kata Limis Sabi. Dan beliau pun gandengkan dengan hal tersebut dengan isyarat dan yang semisalnya, yang dengannya diketahui hakikat yang diinginkan. Kenapa? Karena beliau memang diutus untuk menjadi penjelas, untuk menjelaskan. Bagaimana bisa menjelaskan kalau tidak mampu mengungkapkan? Berarti pengungkapan sesuatu yang kita inginkan itu sangat penting. Nah, bagaimana seorang bisa mengungkapkan? Makanya butuh dilatih. Antum ketika belajar, nah, ditanya, ungkapkan apa yang antum pahami. Nah, untuk menjawab, menyusun kalimat, sehingga nah, mumpung masih belajar, ya jawab dengan keras, jawab dengan tegas sehingga diketahui nah, benar atau salah. Nah, karena yang diinginkan dari para thalabatul ilm, ikhwani fillah, bukan hanya sekedar kalian menghabiskan waktu, menghabiskan masa muda, tidak. Atau sekadar untuk berpisah dari orang tua agar tidak disuruh-suruh. Nah. Tapi yang diharapkan dari kalian semua adalah untuk bisa menjadi apa? Menjadi juru dakwah. Menjelaskan kepada manusia kebenaran. Kama qala Rabi'ah Ibnu Abdur kata Alimi Sabi. Ya hal ini seperti apa? Seperti pengajaran sobi, pengajaran anak-anak. Makanya nah, menganalogikan hal ini dengan pengajaran sobi, pengajaran anak-anak, memang sangat nah, jelas ya, sangat gamblang, sesuai. Kenapa? Karena umat jahiliyah tidak tahu istilah-istilah syar'i, kemudian diberitahu dengan sesuatu hal yang nah, asalnya sudah diketahui. Nah, karena istilah ini nah, baru butuh mengungkapkan dengan hal-hal yang ada kecocokan dengan perkara yang sudah diketahui sebelumnya. Taib. Kama qala Rabi'ah ibn Abdurrahman, Rabi'ah ibn Farruh, Muftil Madinah, Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman, nama Abi Abdurrahman Farruh. Nah, guru dari Imam Malik rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, An-nasu fi hujuri ulama'ihim kasibiyan fi hujuri aba'ihim. Manusia di pangkuan para ulama mereka atau di bawah bimbingan ulama mereka seperti anak-anak di bawah bimbingan orang tua-orang tua mereka. Dalam artian apa, ikhwan? Mereka ingin mempelajari agama, dari para ulama ya seperti mereka, seperti anak-anak diajari oleh apa, orang tua mereka. Dalam sebagian riwayat fi hujuri ummahatihim, yaitu di pangkuan ibu-ibu mereka. Cuman pada atsar ini padanya Muhammad Ibnu Katsir Al-Misisi. Naam. Muhammad Ibnu Katsir Al-Misisi wa huwa dha'if. Wal athar la yathbut an Rabi'ah. Sehingga athar tidak sabit dari Rabi'ah rahimahullahu ta'ala. Athar madhkur fi siyar jilid yang ke-6 halaman 60, halaman 90. Cuman dalam hilyah, nam taba'ahul humaydi, ya wa taba'ahul humaydi fil hilyah, mengikut apa, meriwayatkan, menguatkan riwayat Muhammad bin Katsir ini, ya kawan. Dan sanad fi hilyah sahih. Fala wa amma ma yukhbiru bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-umuril ghaibah faqad yakunu mimma adraku nadhirahu bihissihim wa aqlihim ka ikhbarihim bi anna ar-riha qad ahlakat adan fa inna adan min jinsihim war-riha min jinsi rihihim wa in kanat ashad. Adapun hal-hal yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan tentang umur-umur, tentang perkara-perkara yang gaib, terkadang hal yang beliau kabarkan itu dari perkara-perkara yang bisa mereka ketahui, perkara yang semisal, ya, mereka sudah tahu yang semisal dengannya, bisa diketahui dengan indera mereka dan akal mereka. Paham? Jadi yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perkara-perkara gaib, ya terkadang mereka sudah paham dengan melihat yang semisalnya, menggunakan indera dan akal mereka. Seperti misalnya pengkhabaran Nabi terhadap umat bahwasanya angin telah menghancurkan kaum 'Ad. Nah, kaum 'Ad walaupun mereka tidak menyaksikan, tapi apa? Tahu, oh 'Ad itu jenis apa? Manusia, berarti manusia seperti kita, walaupun berbeda dari sisi kekuatan. Demikian pula angin yang menghancurkan, ya mereka tahu angin ya dari jenis angin yang mereka kenal, walaupun lebih dahsyat. Nah, bisa memahami. Ad dihancurkan dengan dikirim angin yang dahsyat. Wa kadzalika. Naam. Gharqu fir'auna fil bahr. Demikian pula tenggelamnya Fir'aun, ya gharaku Fir'aun fil bahr, tenggelamnya Fir'aun di lautan. Paham? Fakadha baqiyatul akhbari anil umamil madiyah. Demikian pula kabar-kabar yang lain tentang umat-umat yang terdahulu, walaupun tidak melihatnya, tapi ketika dikabarkan dengan hal yang bisa dipahami dan bisa dicari yang sepadan, maka manusia bisa memahaminya walaupun tidak melihat secara langsung. Walihada kana al-ikhbaru bidzalika fihi ibratun lana. Oleh karena itulah pengkhabaran dengan hal-hal tersebut dari umat-umat yang terdahulu padanya ibrah bagi kita. Kama qala ta'ala laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka ada ibrah bagi ulul albab. Nah, seandainya tidak diketahui maknanya, bagaimana ada ibrah? Tidak mungkin seorang bisa mengambil pelajaran. Qala waqad yakunu alladhi yukhbiru bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yudriku mithlahu al-muwafiqah lahu fil haqiqah min kulli wajhin. Ini kalau naam yang dikhabarkan Nabi apa? Ada sesuatu yang semisal, mereka bisa memahami, bisa melihat yang semisalnya manusia, ya melihat manusia yang lain. Angin tahu, sudah pernah merasakan angin walaupun berbeda dengan angin yang menimpa kaum 'Ad misalnya. Tapi terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan perkara-perkara yang mereka belum mengetahui yang semisal dengannya, tidak mampu mengetahuinya. Yang mencocoki apa yang dikabarkan oleh Nabi secara hakikatnya dari semua sisi. Nah, untuk mengetahui hakikatnya belum bisa, belum mampu. Lakin fi mufradatihim ma yushbihu mufradatihim min ba'dil wujuh. Kama idza akhbarahum 'anil umuril ghaibiyyah al muta'alliqah billahi wal yaumil akhir. Fala budda an ya'lamu makna mushtarakan wa shibhan baina mufradati tilkal alfadhi wa baina mufradati ma 'alimuhu fid dunya bihissihim wa aqlihim. Apa ada perbedaan? Tilkal alfad. Saya bisa ulangi lagi. Akan tapi, pada mufradat beliau, yaitu kalimat-kalimat yang beliau ungkapkan tersebut, hal yang menyamai kosakata yang dimiliki oleh mereka, oleh umat, pada sebagian sisinya. Jadi kata yang diungkapkan oleh Nabi ada kesamaan pada sebagian sisi dengan kata-kata yang sudah dikenal oleh umat. Seperti misalnya perhatikan, kama idza akhbarahum 'anil umuril ghaibiyah al-muta'alliqah billahi wal yaumil akhir. Seperti apabila beliau mengkhabarkan tentang perkara-perkara ghaib yang berhubungan dengan Allah dan hari akhir. Bagaimana ini menjelaskan? Maka fala budda an ya'lamu makna mushtarakan wa shibhan baina mufradati tilkal alfaz. Naam, wa baina mufradati ma 'alimuhu fid dunya fi hissihim wa aqlihim. Maka mesti mereka tahu, ya, mesti harus tahu makna mushtarak, yaitu makna kesamaan yang menyerupai antara kosakata dari lafaz-lafaz tersebut yang diajarkan oleh Nabi dengan apa? Kosakata-kosakata yang telah mereka ketahui di dunia dengan indera mereka dan akal mereka. Paham? Bedanya di mana? Mufradatil alfaz ma'alim. Tidak jauh apa? Tidak berpengaruh. Wa baina mufradati ma'alimu. Ya, ini lebih ini malah. Wa baina mufradati ma'alimuhu fid dunya. Ya, antara dia tahu ya mufradat Nabi, ya kosakata yang digunakan Nabi. Nah, harus ada apa? Sisi kesamaan, kadar kesamaan dengan kosakata yang telah mereka ketahui di dunia dengan indera dan akal mereka. Inilah yang disebut dengan kadar mushtarak. Fa idza kana dzalikal ma'na alladzi fid dunya lam yashhaduhu ba'du wa yuridu an yaj'alahum yashhadunahu mushahadatan kamilatan liyafhamu bihi alqadral mushtaraka bainahu wa bainal ma'nal ghaib ashhadahum iyyah wa asyara lahum ilaih. Perhatikan, kemudian apabila makna tersebut yang ada di dunia belum mereka saksikan, dan Nabi menginginkan agar mereka mensaksikannya dengan penyaksian yang sempurna sehingga mereka paham, ya, kadar kesamaan antara lafaz, antara hal tersebut dengan apa? Dengan makna ghaib, ya, perkara ghaib yang ingin disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan hal tersebut kepada mereka dan memberikan isyarat kepada mereka tentang perkara itu. Diberi isyarat. Nah, Fa fa'ala qaulan yakunu hikayatan lahu wa syibhan bihi. Naam, ya'lamul mustami'una anna ma'rifatahum bil haqa'iqil masyhudah hiya at-tariqul lati ya'rifuna bihal umural ghaibah. Naam. Taib. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian naam menggunakan perkataan yang itu menjadi hikayat ya untuk pengungkapan hal tersebut dan penyerupaan dengannya, sehingga para pendengar paham bahwasanya pengetahuan mereka tentang hakikat yang disaksikan itu adalah apa, jalan untuk bisa apa, mengetahui perkara-perkara yang gaib tadi. Nah ini bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada umat, ikhwan. Nah, hakikat perkara yang gaib tidak akan bisa dipahami kalau tidak ada qadar musytarak. Maka paragraf ini intinya apa? Bahwasanya penetapan al-qadrul musytarak itu merupakan perkara yang daruri. Kadar kesamaan. Nah, itu perkara yang daruri, perkara yang mesti ada, harus ditetapkan. Oleh karena itulah para ulama, nah, menegaskan kalau yang dinafikan dari Allah adalah nafyut tamthil, yaitu dinafikan kesamaan dari semua sisinya. Adapun kesamaan pada sebagian sisi, sebagian perkara, apakah ini dinafikan secara keseluruhan? Tidak. Kenapa? Karena ada kesamaan yang harus kita tetapkan, yaitu kesamaan apa? Ini, kesamaan nama saja. Qadar musytarak ini, kadar kesamaan yang wajib kita tetapkan, yaitu dari si nama. Qala fayambagi an yu'rafa hadhihi darajat. Sekarang kesimpulannya. Maka seogianya untuk diketahui na'am tingkatan-tingkatan ini. Awaluha yang pertama, idrakul insanil ma'anil hissiyah al musyahadah. Yang pertama, pengetahuan seseorang tentang makna-makna yang bisa diindra dan bisa disaksikan, dia sudah tahu maknanya. Wa tsaniha aqluhu lima'aniha al-kulliyah, pemahaman dia terhadap makna-makna yang kulli, makna-makna yang sifatnya umum. Wa tsalitsuha ta'riful alfadhid dalalah 'ala tilkal ma'anil hissiyah wal aqliyah. Nah, dia mengetahui lafaz-lafaz yang menunjukkan nah, atas apa makna-makna yang diindra tersebut, yang dipahami dengan akal tadi. Nah, ini tingkatan untuk seorang bisa mengungkapkan dan memberikan penjelasan, ikhwan. Nah, fahadihil maratibu thalath labudda minha fi kulli khitab. Nah, tingkatan yang tiga ini mesti adanya pada semua apa? Semua pengungkapan, semua perkataan. Baik. Kalau seorang ingin mengungkapkan, kita ini, sekarang kita ingin mengungkapkan sesuatu, ya harus tahu apa? Makna yang pertama kali, makna yang apa? Yang bisa diindra, yang sudah disaksikan, tahu dia. Kemudian dia apa? Memahami makna. Nah, dasarnya, makna asalnya, baru apa? Mengetahui lafaz yang menunjukkan tentang makna yang apa? Yang telah disaksikan itu. Fa idza ukhbirna 'anil umuril ghaibah fala budda min ta'rifinal ma'anil mushtarakah bainaha wa bainal haqa'iqil mashhudah wal ishtibah alladhi bainahuma. Maka bila kita dikabari tentang perkara-perkara gaib, maka mesti kita diberitahu, ya, mesti kita diberitahu tentang makna-makna musytarakah, yaitu makna-makna yang apa, ada sisi kesamaan antara perkara gaib tersebut dengan apa, hakikat-hakikat yang bisa disaksikan, dan juga dijelaskan kepada kita sisi kesamaan antara keduanya. Wa dzalika bi ta'rifina al-umur al-mashhudah Dan yang demikian itu dengan apa? Dengan memberitahu kepada kita perkara-perkara yang disaksikan itu. Tsumma in kanat mithlaha lam yahtaj ila dzikril fariq. Kemudian apabila memang sama, ya apabila perkara itu memang sama, tidak butuh untuk menyebutkan perbedaan. Kama taqaddama fi qasasil umam, sebagaimana telah lewat pada kisah-kisah umat terdahulu. Angin ya angin, cuma disifati saja dengan angin yang keras. Nah, kaum 'Ad paham sama, sama-sama manusia, cuma mereka punya sifat yang berbeda dari sisi kekuatannya lebih misalnya. Ya, ketika ada memang sama, tidak perlu disebutkan perbedaan. Wa illam yakun mithlaha bayyana dzalika bidzikril fariq. Jika tidak sama antara yang gaib dengan yang disaksikan, maka mesti akan diterangkan dengan menyebutkan perbedaan. Baik. Nah, yang semisal ini ikhwan, misalnya apa? Apa-apa yang telah tetap di dalam surga berupa makanan, pakaian, minuman, tempat tinggal. Nah, maka apa? Dari sisi makna sama ya kan? Diberi makan, diberi ada minum, ada tempat tinggal. Cuman kesamaan ini tidak sama pada semua perkaranya. Oleh karena itulah tatkala ada perbedaan, maka mesti di sana ada nas-nas yang menunjukkan tentang tidak samanya antara makanan di dunia dengan makanan di surga. Baik. Oleh karena itulah diisyaratkan fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, misalnya tentang bagusnya. Kemudian juga dalam hadis a'dadtu li ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Menunjukkan makanan itu ya memang sama-sama makanan, cuman hakikatnya sangat jauh berbeda. Belum pernah dirasakan manusia, belum pernah dilihat tentang bagusnya dan seterusnya. Makanya dalam sanad yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, laisa fid dunya syai'un mimma fil jannah illal asma. Ini sabit dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Laisa fid dunya syai'un mimma fil jannati illal asma. Tidak ada di dunia sesuatu pun dari perkara-perkara yang ada di surga kecuali namanya tok. Itu tidak ada kesamaan antara yang di dunia ini dengan yang di surga kecuali nama. Taib. Berarti mesti akan disebutkan perbedaan kalau ada perbedaan. Bi an yuqala laisa dzalika mithla hadza, dengan dikatakan bahwasanya yang itu tidak sama dengan yang ini yang kita saksikan. Yang di surga memang sama makanannya, tapi tidak sama dengan makanan yang ini yang kita makan. Sama-sama anggur tapi berbeda. Sama-sama namanya khamar, tapi khamar di dunia berbeda dengan khamar di surga. Panah widalik dan yang semisal itu. Wa idza taqarrara intifa'ul mumatsalati kanatil idhafatu. Apa ada perbedaan lagi? Takut darah. Takarara. Wa idza takarara. Dibetulkan. Baik. Wa idza taqarrara intifa'ul mumatsalati kanatil idhafatu wahdaha kafiyatan fi bayanil fariq. Dan apabila telah tetap tidak adanya kesamaan. Bahwasanya memang tidak sama. Maka sekarang apa? Bagaimana untuk menunjukkan bahwasanya tidak sama? Kanatil idhafa wahdaha kafiyatan. Maka pengindofahan itu sendiri sudah cukup di bayanil fariq untuk menjelaskan perbedaan. Nah, ketika telah terpatri pada diri kita, ikhwan, bahwasanya Allah dengan makhluknya itu beda, ya kan? Beda enggak? Beda. Maka cukup dengan mengatakan ini apa? Ini pendengaran Allah dan ini pendengaran makhluk. Cukup dengan apa? Diidhofahkannya sifat-sifat itu kepada masing-masing yang disifati itu untuk menjelaskan perbedaan. Paham? Sam'ullah berbeda dengan sam'ul makhluk. Naam. Tayyib. Dan seterusnya. Wantifa'ut tasawi la yamna'u minhu wujudul qadril mushtarak alladhi huwa madlulul lafdil mushtarak wa bihi sirna nafhamul umur al-ghaibata walau lal makna al-mushtarak ma amkana dhalika qattu. Nah, ini kesimpulannya setelah penjabaran yang panjang tadi. Nah, karena memang banyak firqah tergelincir, tidak paham. Karena apa? Karena mereka tidak memahami qadar mushtarak ini, ikhwan. Dikiranya dengan menetapkan qadar mushtarak, qadar kesamaan itu berarti menyamakan Allah dengan makhluknya. Padahal qadar kesamaan ini ya hanya sesuatu yang sifatnya di zihni, di benak saja. Dan itu pun untuk memahami asal dari apa kata itu, paham? Asal dari kata itu. Kenapa? Karena suatu kata tidak kita pahami kalau tidak ada qadar mushtarak antara satu dengan lainnya. Nah, dengan intifa'ut tasawi, ya tidak adanya kesamaan, ya ketidakadanya kesamaan, la yamna'u minhu wujudul qadril mushtarak, tidaklah menghalangi adanya kadar kesamaan. Paham? Paham ini? Intifa'ut tasawi, la yamna'u minhu wujudul qadril mushtarak. Ya. Tidak adanya kesamaan tidaklah menghalangi darinya, ya tidaklah menghalangi adanya kadar kesamaan. Paham belum? Kadar kesamaan ini apa sifatnya? Alladhi huwa madlulul lafdil mushtarak, yang itu merupakan na'am, hal yang ditunjukkan oleh suatu lafad al-mushtarak. Taib, yaitu lafad yang digunakan apa secara bersama, ikhwan. Seperti misalnya na'am ishtirakul khaliq wal makhluk bisama', yaitu apa, sama-sama antara khaliq dan makhluk na'am disifati dengan sama', ya ini lafad mushtarak yang dimaksud di sini, yaitu sama-sama as-sama'. Maka sama' pendengaran ini yang menunjukkan adanya kadar mushtarak, yaitu yang merupakan makna yang umum, yaitu mendengar. Paham kita mendengar itu bagaimana? Cuman na'am, kadar mushtarak ini tidak mengharuskan kesamaan hakikat. Na'am. Nah, dengan ini wabihi sirna nafhamul umur al-ghaibah, dengan ini kita akan menjadi paham perkara-perkara yang gaib. Walau lal makna al-mushtarak ma'am kana dhalika qattu, seandainya tidak ada makna mushtarak, yaitu makna kesamaan, maka tidak akan mungkin kita paham sama sekali perkara-perkara gaib, ya kan? Kenapa? Karena kita bisa paham kalau kita melihat atau kita apa? Diberitahu yang semisal. Nah, dalam masalah ini tidak ada. Maka diungkapkan dengan kata yang memiliki apa? Sisi kesamaan. Inilah yang disebut dengan qadar mushtarak. Makanya nah, itsbatul qadril mushtarak, ikhwan. Ya, itsbatul qadril mushtarak. Nah, baina sifatil khaliq wal makhluk amrun daruri. Perkara yang daruri. Kalau tidak demikian kita tidak akan paham makna sifat-sifat itu, sehingga jatuh dalam pemahaman apa? Tafwid. Dalam pemahaman mufawwidhah. Golongan yang dikatakan oleh Syekhul Islam ini asyar ahlil bidah. Nah, ahlil bidah yang paling jelek. Ya, syarru ahlil bidah. Ya, ahlil bidah yang paling jelek. Nah, kita selesai dari pembahasan tentang apa? Wala syai'a mithluh. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nah, cuman beliau di sini kalau kita perhatikan, ikhwan, beliau lebih memfokuskan bahwasanya ketika kita menafikan wala syai'a mithlu, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Yang dinafikan ini adalah apa? Penyerupaan secara keseluruhan. Makanya tamtsil, istilah tamtsil itu lebih utama daripada tasybih. Makanya dinafikan itu laisa kamitslihi syai'. Sebab apa? Nafyut tamtsil yang dimaksud adalah penafian dari semua sisinya. Jadi tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala pada semua sisinya. Walaupun pada sebagian sisi ada, yaitu sisi ini apa? Qadar mustarak, yaitu sisi nama. Makanya penggunaan istilah tasybih itu apa? Tidak bagus di sini. Kenapa? Karena tasybih kalau dinafikan secara totalitas akan terjatuh dalam apa? Dalam kekeliruan juga. Taib. Adapun dalil-dalil tentang laisa kamitslihi syai', dalil tentang apa? Wala syai'a mithluh, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah, telah kita lewati dalam banyak pelajaran dalam wasitiyah. Cuman di sini penalarannya antum pahami lagi, ya kawan. Tapi untuk dalil-dalilnya kita murajaah di pertemuan yang akan datang, antum persiapkan dalil-dalil tentang apa? Wala syai'a mithluh. Tayyib. Nak tayyib hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.